lanjutkan pelajaran kita Tauhid, di mana kita masih pada bab Majah fi Tathayyur, bab dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah tathayyur dan dosanya tathayyur minasyirki billahi azza wa jalla, termasuk di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang wajib bagi seorang muslim adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan-keyakinan tathayyur pada hakikatnya tidak memiliki dasar, hanya sebatas dulu prasangka semata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seorang meyakini bahasanya ketika ada burung tertentu lewat, ini menunjukkan ada yang meninggal. Atau ketika bersuara dengan jenis suara tertentu, ini berarti pertanda demikian dan demikian. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak didasari dengan perkara yang ilmiah. Oleh karena itu, keyakinan ini adalah keyakinan syirik karena tidak memiliki dasar. Balil wajib, padanya wajib adalah seorang muslim yatawakkal 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatawakkal 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tersisa satu hadis yang terdapat pada bab ini yang belum kita baca. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa lahu min hadits al-Fadl ibn al-Abbas radhiyallahu anhu, inna al-tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadits Fadl ibn al-Abbas radhiyallahu anhu, yang namanya tiarah adalah sesuatu yang menjadikanmu maju, mendorong untuk melakukan, atau justru menghalangimu untuk melakukan suatu perkara. Maka di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya keyakinan tathayyur adalah keyakinan yang menjadikan seorang itu maju dikarenakan tiarah tersebut, ataupun mundur dikarenakan tiarah tersebut. Kemudian contohnya seperti orang-orang musyrikin di jahiliyah ketika mereka hendak safar, mereka di antara mereka ada yang menerbangkan burung. Ketika terbangnya ke arah depan atau terbangnya ke arah kanan, maka mereka maju, mereka akan tetap melaksanakan safar karena menurut mereka berarti ini pertanda baik. Namun sebaliknya, kalau burung tersebut terbang ke arah kiri ataupun belakang, maka mereka tidak jadi safar, tidak jadi melakukan, karena ini menurut mereka pertanda buruk, pertanda sial. Maka contoh-contoh seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamat tiarah maraddaka aw amdaka. Tiarah adalah sesuatu yang menjadikan mundur, tidak jadi melakukan, atau justru melakukan, mendasari karena hal tersebut, padahal tidak ada dasarnya. Burung mau terbang ke kanan, ke kiri, depan, atau membelakangi kita, itu tidak ada kaitannya dengan pertanda baik atau pertanda buruk. Nah, maka dari sini asyari dari hadis ini yang terkait dengan bab hadis ini menjelaskan tentang hakikat at-tathayyur. Nah, dan at-tathayyur sebagaimana dikatakan pada Rasulullah SAW, ma'amdaka aw raddaka. Nah, dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab majaa fi tathayyur. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan baru, ke dalam bab baru. Para muslimin rahimahullah ta'ala, bab majaa fi tanjim, bab dalil-dalil yang datang terkait ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan. Maksud al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid ingin menjelaskan bahwasanya di antara ilmu perbintangan itu ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan, dan yang diharamkan ini syirik, dan yang diharamkan ini syirik, dan karena perbuatan itu syirik maka dijelaskan di dalam kitab Tauhid dalam rangka memperingatkan ilmu perbintangan yang tidak diperbolehkan untuk dipelajari. Dan tentang jin, definisinya sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal istidlalu bil ahwal al falakiyah 'ala al hawadith al ardiyah, berdalil dengan keadaan yang terdapat di langit atas kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ikutan jin ini memiliki dua jenis dari sisi hukumnya. Yang pertama, muharram, diharamkan, bahkan syirik, bahkan sampai pada batasan syirik. Dan diistilahkan dengan ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Dan ilmu at-ta'thir adalah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-istidlal bil ahwal al-falakiyah 'ala al-hawadith al-ardiyah, berkaitan dengan perkara-perkara yang terjadi di langit terhadap hal-hal yang terjadi di bumi. Sama saja contohnya, ketika muncul rasi bintang demikian, maka ini sebagai pertanda akan muncul azim, seorang yang agung, atau akan terjadi bencana besar, dan yang semisalnya. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang diharamkan, keyakinan syirik, karena tidak ada sangkut pautnya hal-hal yang terjadi di langit, bintang, susunannya, ataupun bulan, muncul gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, dengan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Dan inilah yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Ketika muncul gerhana, maka Rasulullah SAW langsung bersegera untuk sholat khusyuk. Dan setelah beliau selesai melaksanakan sholat khusyuk bersama para sahabat, beliau menjelaskan bahwasanya namanya al-khusyuk, gerhana, itu bukan semata-mata terjadi lima waktu bulan atau wulidnya bulan, disebabkan karena adanya matinya seseorang atau muncul dan lahirnya seseorang, di mana orang-orang jahiliyah mereka meyakini dulunya bahwasanya ketika muncul gerhana berarti ini ada pertanda orang besar meninggal atau orang yang besar akan lahir. Dan ketika itu Ibrahim, yakni anak laki-laki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka sebagiannya karena masih terpengaruh atau masih tersisa beberapa apa al-jahiliyah, keyakinan-keyakinan jahiliyah, Mereka menganggap bahwasanya neraka ini dikarenakan kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya hal itu semua tidak ada sangkut pautnya antara neraka dengan kematian seseorang. Dan ilmu tafsir telah kita jelaskan itu adalah perkara yang muhawwal. Ilmu tanjim yang jenis ilmu tafsir itu muharram hukumnya, bahkan syirik. Dan disyirikan di sini bisa sampai pada batasan syirkun akbar, yakni pelakunya keluar dari Islam, pelakunya menjadi musyrik, ataupun syirkun asghar. Syirkun asghar, yakni tidak sampai mengeluarkan seorang dari keislamannya, namun dia terjatuh di dalam dosa besar. Maka bisa pada batasan syirkun akbar ada dua kondisi. Pada dua kondisi. Yang pertama, meyakini bahwasanya bintang-bintang itu tadi atau perkara-perkara yang terjadi di langit itulah yang mempengaruhi hal-hal yang terjadi di bumi. Mempengaruhi hal-hal yang terjadi di muka bumi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya ketika muncul rasi bintang tertentu, maka rasi bintang ini akan mempengaruhi keadaan bumi, akan muncul bencana. Atau lahirnya seseorang yang nanti akan menjadi orang besar nanti. Dengan anggapan rasi bintang itulah yang memang mempengaruhi. Dan di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasyak yang seperti ini syirkun akbar. Syirkun berubudiyah. Meyakini ada yang mengatur dari sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dijadikan sebagai dalil untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Dijadikan sebagai dalil untuk mengklaim bahwasanya dirinya mengetahui perkara-perkara gaib. Perkara yang akan terjadi di masa depan misalnya. Dengan melihat rasi bintang tertentu. Maka ini juga syirik. Syirik pun akur. Karena terkandung di dalamnya ikhtia'il bil ghaib. Seorang mengaku bisa mengetahui ilmu ghaib. Bahkan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, min ru'usi tawud, di antara pentolan-pentolan tawud adalah manida'il bil ghaib. Barang siapa yang mengaku ilmu ghaib, bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, kelpuhan seperti peramal atau demi diri hada zaman, contohnya seperti di zaman ini adalah yang diistilahkan dengan horoskop zodiak. Nah, maka ketika seorang itu berdalil dengan rasi bintang tertentu terhadap asmara seseorang, hari seseorang, keuangan seseorang. Dan ini hal-hal yang seperti ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Rizki seseorang hanya Allah yang tahu. Hari seseorang hanya Allah yang tahu. Apabila dia mengaku bisa mengetahui hal tersebut, maka ini adalah keyakinan syirik. Nah, ini jenis yang pertama. Dari ilmu takdir sampai pada batasan syirkun akbar. Yang kedua, sampai pada batasan syirkun asghar, yakni tidak menjadikan pelakunya terjatuh di dalam syirkun akbar. Tidak mengeluarkan dia dari Islam masuk muslim, tapi dia terjatuh di dalam dosa besar. Syirkun asghar. Nah, ini ketika dia meyakini bahwasanya perkara-perkara yang terjadi di langit itu hanya semata-mata sebab munculnya atau terjadinya hal-hal yang ada di muka bumi. Tapi dia tetap meyakini yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah keyakinan yang syirik, tapi syirikul asghar. Seperti ucapan orang-orang jahiliyah ketika turun hujan. Mereka mengatakan mutirna binau ikhada wa khada. Kita mendapat hujan. Kita dihujani disebabkan karena bintang ini dan itu, menisbahkan sebab terjadinya bintang atau sebab terjadinya hujan karena muncul bintang-bintang tertentu menurut mereka. Namun mereka meyakini bahwasanya tetap yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti ini syirkul asghar. Nah, ini jenis pertama dari ilmu at-tanjim, yaitu ilmu at-takdir. Maka ilmu at-takdir muharram, bahkan syirik. Bisa sampai pada batasan syirkul akbar ataupun syirkul aswar, sesuai dengan rincian yang kita sebutkan. Kemudian jenis kedua dari ilmu tanjim atau ilmu perbintangan, adalah yang diistilahkan oleh para ulama dengan ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir, ilmu tasyir, jadi mempelajari pergerakan-pergerakan bintang-bintang atau bulan. Nah, yang biasa orang-orang sebut astrologi, betul ya, astrologi itu mempelajari pergerakan ya. Di mana ilmu ini digunakan untuk semata-mata mengetahui arah tertentu, kiblat misalnya, atau mengetahui datangnya satu musim, karena pergerakan kita itu teratur. Ketika muncul rasi bintang demikian dan demikian, posisi bintang demikian dan demikian, oh ini berarti pertanda mulai masuk musim panen atau mulai masuk musim panas, musim dingin dan yang semisalnya. Dan bahkan para nelayan dahulu, mereka tidak punya kompas, mereka bisa mengetahui arah itu melihat dengan melihat bintang. Maka ilmu yang seperti ini diperbolehkan untuk dipelajari. Nah, dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bintang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala hikmahnya, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka bisa tahu arah, yakni para nelayan. Di mana para nelayan, orang yang melaut, di antara bentuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kepada mereka bintang, dan dari bintang tersebut mereka bisa membaca arah. Dan ini makhluk dari orang-orang yang biasa kalau bisa mengetahui, bisa mengetahui arah melalui pola bintang. Nah, atau mengetahui kiblat, mengetahui arah kiblat, ini sebenarnya dari para ulama. Nah, ini yang seperti ini boleh untuk dipelajari. Atau seperti tadi kita sebutkan munculnya bintang-bintang seperti ini, berarti ini mulai masuk musim penghujan, atau mulai masuk musim panas, musim dingin, atau musim kemarau, musim semi, musim salju, dan yang semisalnya. Makanya seperti ini boleh untuk dipelajari. Nah, Maka ini beberapa rincian dari ilmu tajwid yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang diperbolehkan, yaitu ilmu tafsir. Ada yang diharamkan, yaitu ilmu at-ta'sir. Kemudian kita baca ucapan al-musannif. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab ma jaa fi tanjim. Bab dalil-dalil atau asar-asar yang datang tentang masalah ilmu perbintangan. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari fi sahihihi. Qala Qatadah. Qala Allah hadhihi nujum li thalath. Zinatan lis samaa' wa rujuman lis syayatin wa alamatin yuhtada biha. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalika aqta wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la 'ilma lahu bihi kita. Berkata Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, di dalam Sahih Bukhari, berkata Qatadah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang-bintang ini dengan tiga tujuan, dengan tiga hikmah. Yang pertama, zinatan lisama, sebagai penghias langit. Sebagai penghias langit. Dimana tentunya ma'ruf, kalau malam ada bintangnya itu terlihat indah. Dan seorang melihat malam-malam yang cerah ada bintangnya. Ini ketika dengan pandangan tadabbur wa tafakkur semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan besarnya kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya hikmah di antara hikmah dari diciptakannya kita, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih. Dan kami jadikan atau kami hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Wazayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih. Dan kami jadikan atau kami hiasi langit-langit tersebut, langit-langit dunia dengan bintang-bintang. Maka Allah sebutkan bahwasanya bintang merupakan perhiasan, merupakan sesuatu yang menghiasi langit. Yang kedua kata Qatada, warujuman li syayatin. Warujuman li syayatin. Yang kedua adalah alat untuk melempar para setan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, warujuman li syayatin. Dan sebagai alat rajam, yakni alat untuk melempar syaitan-syaitan. Di mana syaitan yang mereka bermuamalah dengan para peramal atau penyihir, mereka mencari khabar-khabar yang berada di langit. Sebagaimana datang dalam al-hadis yang insyaallah akan kita baca. Di mana syaitan-syaitan tersebut mereka menaiki satu dengan yang lainnya. Yani satu menaiki yang satunya, kemudian dinaiki, kemudian dinaiki, kemudian dinaiki. Terus seperti itu. Sampai mereka ke tempat mereka biasa mencuri khobar yang berada di langit. Nah, ketika mereka mendapatkan info atau sesuatu yang diperbincang oleh para malaikat, dan ketahuan, maka para malaikat dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senjata-senjata untuk menyerang para syaitan atau jin-jin tersebut. Yaitu dengan bintang. Maka di antara hikmah diciptakannya bintang adalah untuk melempar dan untuk menembaki para syaitan yang berusaha mencuri korban. Ada yang kena, terkadang terbakar sampai mati, ada yang luput atau ada yang meleset tembakannya sehingga korbannya sampai kepada al-kahin atau peramal. Nah, kemudian yang ketiga, kata beliau, wa alamatin yuhtada biha, dan juga sebagai tanda yang seorang bisa tahu arah dengannya. Dan ini ma'ruf, terutama dari kalangan para pelaut. Mereka bisa bisa mendahul, bisa menentukan arah dengan melihat bintang, posisi bintang. Maka tiga hikmah ini yang disebutkan oleh Qatadah. Dan ini juga sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan bintang-bintang itulah mereka bisa tahu orang. Maka setelah itu kata Qatadah, "Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik ahqa." Maka barang siapa yang mentakwil atau menafsirkan hikmah dari bintang-bintang tersebut selain yang disebutkan, misalnya bintang ini, oh ini berarti sebagai pertanda akan munculnya orang besar atau akan meninggalnya orang yang diagungkan. Maka barang siapa yang seperti ini, kata beliau, ahtok, maka dia telah salah. Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Adapun yang disebutkan oleh Qatadah tadi, tiga hikmah, itu semua dalilnya di dalam Al-Quran. Dalilnya semua di dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang meyakini di luar itu, maka dia telah menyelisihi al-adilah. Kemudian orang musallim qala Qatadah wa adha'a sibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya, yakni bagiannya di akhirat. Keyakinannya adalah keyakinan syirik. Wa takallafa ma la 'ilma lahu bihi, dan dia memberatkan diri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. At-taqawul 'ala Allah bi ra'ihi, berbicara membahas sesuatu yang tidak ada atau dia tidak memiliki ilmu padanya. Dan ini termasuk perkara yang diharamkan di dalam syariah. Yani berbicara tanpa ilmu termasuk kebairu dur, termasuk dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam menyebutkan syirik, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Disebutkan di antara dosa-dosa setelah menyebutkan wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak memiliki dalil padanya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kau berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama sesuatu yang tidak kamu punya ilmunya. Nah, intah. Maka selesai pemukilan dari ucapan Qatadah. Fasyami dari asal Qatadah ini disebutkan bahwasanya ilmu tajim, ilmu perbintangan ada yang diperbolehkan, yaitu yang diistilahkan oleh para ulama ilmu tasyir sebagai penunjuk arah atau untuk mengetahui datangnya satu musim, karena pergerakan bintang itu teratur. Ataupun untuk mengetahui sebuah arah, ini ilmu tasyir. Namun barang siapa yang meyakini selain dari itu tadi, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah melakukan kesalahan, menyelisihi dalil yang ada. Dia tidak memiliki dalil terhadap keyakinannya tersebut. Nah, dan inilah yang disebut dengan ilmu at-takfir, ilmu pertimbangan yang diharamkan. Nah, kemudian yang berikutnya, qala musannif wa kariha Qatadah ta'allum manazil al-qamar wa lam yurakhis fihi Ibnu Uyainah wa karihahu harbun anhuma. Dan Qatadah membenci belajar manazil al-qamar, jadi posisi perubahan dari bulan. Begitu pula Ibnu Uyainah tidak memberi rukhsah di dalamnya, yakni di dalam mempelajari manazil al-qamar, perubahan dari bulan. Dzakarahu Harbun anhuma, disebutkan hal ini oleh Harb dari keduanya, dari Qatadah dan itu pula dari Ibnu Uyainah. Nah, kemudian warakhasa fihi aw warakhasa fi ta'allumi manazil Ahmad wa Ishaq, dan yang memberi rukhsah atau keringanan di dalam mempelajari al-manazil, yakni manazil qamar, perubahan kedudukan bulan al-Imam Ahmad dan Ishaq. Maka terkait manazil qamar atau kedudukan bulan, perubahan bulan, ini sebagian ulama ada yang tidak membolehkan untuk mempelajarinya dan memasukkan pada ilmu tajwid yang haram. Namun sebagiannya, yaitu Ahmad wa Ishaq, itu membolehkannya dan ini pendapat yang rajih. Rajih. Nah, karena ada hikmah padanya untuk mengetahui waktu, bukan dalam rangka atau didasari karena keyakinan-keyakinan batin sebagaimana pada ilmu tanjim yang muharram. Nah, sehingga tidak mengabalkan insyaAllah. Dan pendapat yang rajih adalah pendapat yang membolehkan. Nah, dan ini maklum. Kemudian yang berikutnya, qala wa Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhulun al-jannah mutlil al-khamr wa qati'ur rahim wa musaddiqun bis-sihr. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan dari Abu Musa, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, tiga jenis orang yang tidak akan masuk dalam surga. Yang pertama adalah orang yang mu'minul khabar, bahasa kasarnya doyan mabuk, doyan minum khabar. Wafati urahim, yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahmi, tali kekerabatan. Yang ketiga, musaddiqun bisihr, orang yang percaya membenarkan sihir, yakni beriman kepadanya, mengamalkan dan mempraktekkan sihir. Jadi ini dilakukan oleh Imam Ahmad begitu pula Ibnu Hibban di dalam sahihnya, sahih Ibnu Hibban. Maka di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan di antara tiga kelompok yang tidak masuk dalam surga. Dan perlu diketahui, nas-nas yang terkait dengan ancaman dan kudunan jannah, tidak masuk dalam jannah, itu ada dua jenis. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Lilim, yang ada Syukri. Yang pertama, la yadkhuluna al-jannah dukhulan awwaliyah. Tidak masuk jannah pertama kali. Namun dia masuk ke dalam neraka dulu. Ini yang pertama. Dan ini berlaku kepada ushal al-muwahhidin, para pelaku maksiat dari ahlu tauhid. Kaum mukminin yang mereka masih mukmin, masih muslim, tapi terjatuh di dalam maasi yang mengharuskan mereka masuk dulu ke dalam neraka. Yang kedua adalah la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk dalam jannah, yakni tidak akan masuk ke dalam jannah selama-lamanya. Artinya dia di neraka. Dan ini berlaku kepada orang-orang kafir, au musyrik, au munafik, nifaqan i'tiqadiyah. Sehingga nas-nas yang berkaitan dengan al-wa'id, ancaman, terutama dalam masalah baik khulul jannah, tidak masuk dalam jannah, itu dirinci. Bisa maknanya terkadang layak guru rencana dukulan awalia, dia tidak masuk ke dalam surga, yakni tidak langsung masuk dalam surga, tidak masuk ke dalam surga secara langsung, namun dia di jatuhkan tubuh ke dalam neraka. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, kelompok yang tidak masuk dalam jannah, yang pertama adalah mudminun lil khamr. Mudminun lil khamr, orang yang doyan minum khamr. Wal idman yaitu senang biasa dan senang melakukannya, orang yang doyan. Walaupun pada dasar minum khamr itu termasuk kabirah min kabair adzunub yujibul had, yang mewajibkan seorang itu untuk dihukum, dipecut. Naam. Ketika seorang minum khamr, lebih-lebih lagi ketika dia meminum khamr secara terus-menerus, memang biasanya minum khamr. Makanya seperti ini ancamannya kata Rasulullah khudul rajim. Naam. Namun bukan berarti seorang yang terus-menerus berada di dalam maksiat, yakni contohnya di dalam hati ini mutminun lil khamr, seorang yang terus-menerus mabuk misalnya, kemudian dia keluar dari Islam, tidak, dia terjatuh di dalam kabirah min kabair dzunub, dosa besar, tapi tidak menjadikan dia keluar dari al-Islam. Oleh karena itu bisa Rasulullah SAW ada seorang yang dipecut karena meminum khamr, dan saking seringnya dipecut, maka sebagian sahabat mengatakan la'anahullah ma'akthar ma yubtabi, semoga Allah melaknatnya. Berapa sering sekali dia melakukan hal seperti ini, yakni sering dipecut oleh Rasulullah SAW. Dibawa ternyata meminum khamr kemudian dipecut. Kemudian datang lagi, dipecut lagi, terus. Artinya dia minum di khamr. Maka kata Rasulullah SAW, la tu'inu syaitan ala akhi, jangan kalian membantu syaitan atas saudaramu sendiri, yakni sama-sama muslim, jangan kamu ikut-ikut bagi syaitan mendoakan laknat, karena dia masih muslim, kemudian kata Rasul, innahu yuhibbullah wa rasul, sesungguhnya dia punya rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Maka di dalam hadis ini disebutkan, walaupun dia minum khamr, walaupun dia itu pemabuk, tapi ternyata dia masih ada kadar keimanan padanya, menunjukkan bahwasanya semata-mata minum khamr itu tidak menjadikan seorang itu murtad keluar dari Islam, tapi terjatuh di dalam kabirah min kabair dzunub, yang mengharuskan seorang itu mendapatkan hukuman, yaitu dipecut oleh wali khamr, oleh seorang pemerintah. Dan ini khilafan liman hadil khawarij, berbeda halnya dengan mazhab atau pendapatnya orang-orang khawarij, di mana mereka mengkafirkan orang-orang yang terjatuh di dalam dosa besar. Maka Al-Sunnah tidak seperti itu. Al-Sunnah berjalan sebagaimana dalil menjelaskan. Nah. Kemudian yang kedua, waqati uqati, orang yang memutus tali silaturahmi, tali kekerabatan, orang yang harusnya disambung, orang yang harusnya mendapatkan hak untuk kita memperbaiki mereka atau kita memberikan kebaikan kepada mereka, terutama keluarga, malah justru dipotong, dalam arti diputus tali kekerabatannya. Nah, maka di sini menunjukkan wujud silaturahim, wajibnya untuk menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan, kekeluargaan. Nah, dan bahasanya memutus tali silaturahim, memutus tali persaudaraan, tali kekeluargaan, itu kabirah min kabair dzunub, termasuk dosa besar. Bahkan di dalam hadis ini sampai diancam layak guru dari jannah. Orang yang seperti ini tidak masuk dalam jannah. Orang yang memutus tali kekeluargaan. Nah. Kemudian yang ketiga, adalah wamusat ikut disihir dan ini syahid. Orang yang percaya kepada sihir. Dan di antara bentuk sihir adalah ilmut tanji. Maka syahid dari hati ini yang terkait dengan bab bahasanya musat ikut disihir. Orang yang percaya atau beriman kepada sihir di antaranya ilmu ramalan dengan metode bintang, baik itu dinamakan dengan horoskop zodiak, ini termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam jannah. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dia tidak beriman kepada Al-Qur'an. Man hadzaka hinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi Qur'an, orang yang mengaku bisa mengetahui masa depan atau perkara-perkara baik, kemudian dia percaya terhadap apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kufur, tidak beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, yakni tidak beriman kepada Al-Qur'an. Dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab majaa fi at-tanjim. Adapun bab setelahnya insyaallah kita akan kaji, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa la tadbi hadzal qadar wa sallallahu alaihi wa